Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bahwasannya kotoran-kotoran riya yang tersembunyi itu sangat banyak dan tidak terbatas. Maka di sana dijelaskan oleh beliau, ketika seseorang mendapati pada dirinya, yaitu antara dia dilihat oleh orang ketika ibadahnya atau tidak, maka di dalam keadaan seperti itu adanya cabang dari riya. Nah, ketika dilihat dan tidaknya seorang dalam ibadah. Akan tapi tidak semua riya yang mencampuri amalan itu menghancurkan pahala. Dan tidak semua merusak amalan. Bahkan adanya rincian. Dan ini sudah kita jelaskan ya sekelumit tentang tercampurnya amalan dengan riya. Bisa antum rujuk kepada pembahasan ya, hal ini dalam Kitabut Tauhid atau syarah Kitabut Tauhid oleh Alamah Syekh Muhammad Salim Samin rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, fa'in kila, kalau dikatakan pamatara ahadan yanfaku anisururi ida urifat ta'atuhu. Fasurur madmumun kulluh. Au ba'duhu mahmud. Au ba'duhu madmum. Ada yang bertanya seperti itu. Kalau dikatakan, atau ada yang bertanya, lalu bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang dia tidak bisa memisahkan diri dari kegembiraan ketika diketahui di atas ketaatan atau dia melakukan ketaatan. Maka yang namanya kegembiraan itu ada yang apakah itu masih bertanya? Kegembiraan itu tercela seluruhnya atau hanya sebagiannya terpuji, sebagiannya tercela? Wal jawab, maka kata Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, maka jawabannya anna surura yanqasimu ila mahmudin wa madmum. Bahwasanya kegembiraan, kesenangan ketika seorang di atas ketaatan itu terbagi menjadi ada yang terpuji, ada yang tercela. Kapan terpuji dan tercelanya dijelaskan oleh beliau. Wal mahmudu an yakuna qasduhu ikhfa'at ta'ati wal ikhlas lillah. Walakin lama tala alaihi al-khalqu alima anna Allah ta'ala atla'ahum wa azhar jamila min ahwalihi. Fayasurru bihusni sun'illah wal nadrihi lahu waludfuhu bihi. Yang terpuji yaitu ketika tujuannya dia menyembunyikan ketaatan dan keikhlasannya kepada hanya kepada Allah Akan tetapi ketika ada orang yang melihat dia, mengetahui dia berada di atas ketaatan, maka dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah memberitahu kepada mereka, menampakkan kebagusan dari keadaan dirinya, maka dia senang. Ingat di sini, lihat, senangnya karena perlakuan Allah dengan menampakkan pandangan manusia kepada dia dan kelembutan Allah dengan sebab itu. Dari sisi mana? Haitsu kana yastur ta'ah wal ma'siyah. Dari sisi keadaan tersembunyinya ketaatan dan kemaksiatan. Fadharallahu subhanahu ta'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pada dirinya dia taat. Wa yasattara 'alaihi al-ma'siyah, dan Allah menyembunyikan atas dirinya kemaksiatan. Menyembunyikan kemaksiatan atas dirinya sehingga orang taunya dia taat. Siapa yang melakukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senangnya dari sisi mana? Senang karena Allah sudah menyembunyikan aib-aibnya dan Allah menampakkan kesolehannya pada orang. Itu yang terpuji. Iya. Wala lutful a'zam min satril qabih wa azharul jamil wa yakunu farhuhu bidzalik. Dan tidak ada kelembutan yang lebih besar dibandingkan ditutupnya yang jelek-jelek dan dinampakkan yang bagus, yang indah-indah. Maka keberadaan atau keadaan kegembiraannya karena itu. Karena Allah sudah menutupi aib-aibnya, maksiat-maksiatnya. Allah nampakkan kepada manusia kesolehannya dia, ketaatannya dia. Dan ini maha lembutnya Allah. Tidak ada yang paling lembut dibandingkan tertutupnya kejelekan-kejelekan yang ada pada diri dia dan yang nampak hanya yang bagus-bagus. Siapa yang menutupi? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dia gembira. La bihamdin nas ini. Wa qiyamul manzila fi qulubihim. Bukan karena pujian-pujian manusia. Bukan karena kedudukan dia di hati-hati manusia. Wa istadillu bi izharillahil jamil. Maka dia menunjukkan, menampakkan Allah lah yang menampakkan keindahan tersebut. Wa satr qabih alaihi fid dunya. Dan Allah lah yang menutup kejelekan-kejelekan pada dirinya di dunia. Annahu kazalik yaf'alu bihi fil akhirah. Demikianlah pula Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukannya nanti di hari akhirat. Fa'innau qad ja'a makna dhalika fil hadis. Dan ini telah datang di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturullahu ala abdin di dunia illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib-aib seorang hamba di dunia kecuali Allah akan tutup, rahasiakan nanti di yawmal qiyamah. Nah, itu yang membuat dia senang, gembiranya. Bukan karena dipuji-puji oleh manusia ketika dia berada di dalam ketaatan. Nah, fa amma in kana, maka di sini yang tercela adalah in kana farhuhu bi itla'in nas 'alaih bi qiyami manzilatihi indahum hatta yamdahuhu wa yu'azzimuhu wa yaqdu hawaijahu fa hadha makruhun madmum. Adapun ketika kegembiraannya dia, senangnya dia ketika nampak oleh manusia dia berada di ketaatan, di atas ketaatan, karena adanya kedudukan di sisi manusia, sampai-sampai manusia memuji dia, mengagungkan dia, menunaikan iya, kebutuhan, keperluan-keperluan dia, dia senang. Kenapa? Karena dia dalam ketaatan. Iya. Ya seperti yang sudah disebutkan kemarin. Iya, harga aja khusus buat harga ustaz, kiai misalnya. Dah. Pak kiai pokoknya diskon besar-besaran. Iya, modalnya saja. Bahkan kadang dikasih saja. Udah enggak usah bayar, enggak usah bayar. Yang penting barokahnya Pak Kiai gitu misalnya. Wah dia senang seperti itu karena dia berada di atas solehannya. Wah anak soleh dihormat. Tapi ketika dia enggak dikasih, marah-marah. Enggak tahu ya siapa anak. Begitu misalnya. Marah. Itu dia. Nah kesenangan itulah yang tercela. Beda tadi. Kalau dia senangnya karena ditutupi aib-aibnya oleh Allah. Dinampakkan yang bagus. Senangnya karena itu, ini yang terpuji. Fa'in kila, kalau dikatakan lagi. Fama wajuh hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala rajulun ya Rasulullah. Rajulu ya'malul amal. Fayasarruhu. Fayasirruhu atau yasurruhu. Fa'idha utila alaih. A'jabahu dhalik faqala lahul ajran ajrul sir wa ajrul alaniyah atau ajr sur ya sir, tapi hadisnya kata beliau nanti dhaif ya, hadisnya dhaif, didhaifkan pula oleh Syekh Nuruddin Al-Albani rahimahullah, seperti yang kata Ibnu Qudamah hadis ini dhaif. Lalu bagaimana sisi pendalilan dari hadis Abu Hurairah ketika beliau mengatakan, seseorang berkata, wahai Rasulullah, ada seorang yang dia beramal dengan amalan, kemudian dia, fayasirruhu, dia sembunyikan, dan apabila dia nampakkan, dia merasa kagum akan hal itu. Maka kata Rasulullah, dia mendapat dua pahala, pahala disembunyikan, dan pahala ketika amalannya diketahui oleh orang terang-terangan. Tapi hadisnya kata beliau, fal jawab anna hadha hadisin da'if. Ini adalah hadis da'if. Wa qad rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Iya. Wa fassarahu ba'du ahli ilmi bi anna ma'na an yu'jibahu tsana'an nas 'alaihi bil khair. Dan ditafsirkan oleh sebagian ahli ilmi bahwasanya makna hadis yaitu dia merasa kagum dengan pujian manusia akan kebaikannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau ini hadisnya sahih. Tapi hadis yang dipakai di pertanyaan tadi, dhaif. Nah, demikian. Wa qad ra'a fi afrad al-muslim min hadis Abi Dzar radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah ara'aita ar-rajula ya'mal amal min al-khair fa yahmaduhu an-nasu alayhi wa qala tilka 'ajilun bushral mu'min. Fa'amma idza ajabahu liya'lama nas minhu al-khair fayuqarimu atau fayuqrimuhu alai fahadha riya. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dan sungguh telah meriwayatkan di mana Imam Muslim bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis Abu Dzar. Ketika dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau ada seseorang yang dia beramal dengan satu amalan dari amalan kebaikan, kemudian manusia memujinya. Karena kata Rasulullah, itulah balasan yang disegerakan kabar gembira bagi seorang mukmin. Kalau seperti ini, ya bukannya riya. Iya. Karena dia senang, senangnya karena apa? Karena keutamaan yang Allah berikan, bukan karena pujian manusianya. Itu intinya. Iya, seperti yang tadi, antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah para saksi di muka bumi. Senangnya karena kabar gembira dari Rasulullah, orang-orang yang dia melakukan kebaikan, ketaatan itu para saksi Allah di muka bumi. Bukan karena pujian dari manusia. Makanya kata beliau terakhir, fa amma idza ajabahu liya'lam an-nasu minhul khair wa yukrimuhu alaih fahadha riya. Adapun ketika dia merasa kagumnya karena semata-mata dilihat oleh manusia dia berada di atas kebaikan, kemudian manusia memuliakannya, dia senang, dia takjub, kagum, maka ini riya. Begitu. Bisa membedakan ya. Ketika dia dapat keutamaan ketaatan, dia sadar, masya Allah, dia akan tambah bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan seperti ini. Dia bersyukur. Nah, tapi kalau kesenangannya karena manusia, dipuji-puji oleh manusia, dapat ini perhatiannya khusus oleh manusia, dimuliakan, dia senang sekali. Nah, kalau seperti itu, inilah riya. Nah, buktinya nanti ketika dia enggak dikasih, dia marah-marah. Begitu. Kalau orang yang ikhlas, dia tidak akan mau dipuji, mau tidak oleh manusia, sama saja. Tapi dia senangnya, takjubnya dengan apa? Dengan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah. Wallahu'alam bissawab. Tafadhalu barakatuh.